satu hal yang mudah. Kau berhasil membuat ku tak bisa hidup tanpamu. Menjaga cinta itu bukanlah satu hal yang namun sedetik pun tak pernah kau berpaling dariku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusaikan indahmu, kau anugerah terhebat bagiku. Tolong kamu camkan itu. Meruntuhkan egoku bukanlah satu hal yang dengan kasih lembut kau pecahkan kerasnya hatiku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusaikan indahmu, kau anugerah terhebat bagiku. Tolong kamu ucapkan itu. Kau anugerah terhebat bagiku. Kau anugerah terhebat bagiku. Tolong kamu ucapkan itu. Bukti. Bukti lagu yang bagus banget dari Kak Virgon. Ya, banget. Semoga lagunya single ini meledak seperti single sebelumnya. Amin. Kak Virgon sukses selalu. Dan buat teman-teman yang nonton video ini, jika kalian suka seperti biasanya, jangan lupa di subscribe dulu. Setelah kalian subscribe, dikasih like-nya di video ini. Dan juga share ke teman-teman semua. Setelah di share, jangan lupa komen di bawah jika kalian ada request. Dan jangan lupa follow juga media kita yang lain. Ada Instagram, Facebook, Twitter, Bigo, dan juga YouTube. Jangan lupa di follow dan di subscribe tentunya. Namanya semuanya sama, Aviukila, A-V-I-W-K-I-L-A. And thanks for watching. Bye-bye. Bye-bye.